kalau yang dahulu tersesat, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kalian, kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga manakala kaum muslimin membangun persaudaraan mereka di atas hadis ini, bahwa seorang muslim cermin bagi saudaranya, maka mereka akan senantiasa saling nasihat menasihati, sehingga agama itu tetap terbangun, prinsip-prinsip Islam terjaga, dan syariat Allah Subhanahu wa taala senantiasa ditegakkan oleh hamba-hamba Allah. Kemudian kita memasuki bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-105 dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad, atau bab yang ke-121 dari kitab Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardisbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu ma la yajuzu min al-la'ibi wal-mizah. Bab apa-apa yang tidak diperbolehkan dalam bermain-main dan dalam bercanda, bercanda gurau. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah hendak menjelaskan kepada kita bahwa asal hukum bersenda gurau boleh. Ya. Asal hukum bermain seorang dengan saudaranya yang lain silakan, diperbolehkan. Agama ini mudah. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala ini mudah. Dan di antara kemudahan agama ini bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan kepada kita untuk menikmati semua apa yang ada di muka bumi. Qualladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di muka bumi. Silakan manfaatkan. Nikmati apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Maka dari sini para ulama menyebutkan satu kaidah dibangun di atas ayat ini dan dalil-dalil yang lainnya. Al-aslu fil asya'il ibaha. Asal hukum dalam sesuatu itu hukumnya boleh. Makanan, minuman, pakaian dan yang semisalnya, hukum asalnya boleh. Sampai ada dalil yang menunjukkan diharamkannya sesuatu itu. Oleh karena itu di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan bab apa-apa yang tidak diperbolehkan bagi seorang yang hendak bersenda gurau, bermain-main. Disebutkan apa yang tidak boleh, menunjukkan bahwa yang tidak boleh itu sedikit, yang boleh itu banyak. Sehingga yang banyak yang gak perlu disebutkan, karena itulah asal hukumnya. Sama halnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya oleh salah seorang sahabat, mayal basul muhrim, apa yang dikenakan, pakaian apa yang boleh dipakai oleh seorang yang melakukan ihram, umrah atau haji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang tidak boleh. Padahal beliau ditanya tentang apa yang dipakai, apa yang boleh dipakai oleh seorang muhrim. Maka beliau menjawab yang tidak diperbolehkan. Nah, la yalbasul qamis wala al-imamah wala al-anaim wala al-baranis wala sarawilat. Tidak boleh seorang muhrim itu, seorang yang sedang berihram, memakai pakaian, yakni qamis, pakaian yang membentuk tubuh, tidak boleh pakai sorban, tidak boleh pakai burnus. Burnus pakaian jubah yang ada penutup kepalanya. Nah, tidak boleh pakai celana. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, pakaian-pakaian tidak diperbolehkan. Nah, sebab hukum asal pakaian, asal hukumnya boleh. Demikian pula yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hurrimat 'alaikum al-maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Diharamkan atas kalian makan bangkai, makan darah, makan daging babi dan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan hal-hal yang diharamkan menunjukkan bahwa yang boleh itu banyak. Dan itu hukum asalnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian pula bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari, asal hukum seseorang ingin mizah, silakan bersenda gurau, diperbolehkan. Namun ada hal-hal yang harus dijaga. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipelihara. Jangan sampai seorang ya terjatuh ke dalam apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjelaskan pada kita bahwa agama ini tidak kaku. Tidak seorang ketika menjadi seorang muslim serius saja. Tidak pernah senyum. Ya, ini keliru. Sebagian memahami kalau seorang sudah menjadi seorang muslim, jadi ahlu sunnah, enggak boleh senyum. Enggak boleh ketawa. Pokoknya ketemu serius terus. Sehingga dahinya itu berkerut atau berkerut terus. Nah, setiap itu kerut. Nah, sulit untuk tersenyum. La tahqiranna min al-ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau meremehkan satu perbuatan kebaikan meskipun engkau bertemu saudaramu muslim dengan wajah yang berseri-seri. Nah, ini kadang-kadang yang menyebabkan timbulnya fitnah pada sebagian orang awam. Ya, ketika melewati seorang yang dikenal suka hadir dalam pengajian, ahlu sunnah, kalau ketemu itu gak pernah senyum. Nah, sehingga orang curiga, ini teroris ini orang. Ya, ini orang jangan-jangan penyamrah ini. Orang akhirnya curiga, iya kan? Kenapa? Karena dia sendiri, karena perbuatannya sendiri. Nah, dahulu para ulama ussalaf, subhanallah, demikian banyak mereka orang-orang kafir masuk ke dalam Islam karena melihat akhlak para sahabat, melihat akhlak para ulama ussalaf. Nah, mereka menampakkan itu di hadapan masyarakat, bahkan keluarga. Ya, terkadang dalam satu safar perjalanan beliau bersama Aisyah radhiyallahu anha. Nah, bersama para sahabat. Dan Nabi SAW apabila beliau hendak melakukan perjalanan safar dan beliau hendak membawa istrinya, itu diundi terlebih dahulu. Siapa yang keluar gilirannya, maka dialah yang dibawa. Nah, pada waktu itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan pada saat gilirannya safar bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka dalam satu perjalanan ingin beristirahat, para sahabat itu dibiarkan pergi lebih dahulu. Sudah faham para sahabat, dibiarkan menjauh, baru kemudian Rasulullah bersama Aisyah lomba lari. Nah, ya, bermain bersama istri itu adalah hal yang sunnah. Nah, mandi bersama istri Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kuntu aghtasilu ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Nah, aku pernah mandi bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam dari tempat yang satu, dari bejana yang sama. Nah, kadang-kadang rebutan gayung beliau bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, agar kemudian orang mengetahui bahwa di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini ada fushah, ada fushah, ada kelapangan, tidak ada kesempitan. Ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan atas kalian di dalam agama ini satu hal yang memberatkan kalian. عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده يزيد بن سعيد dari عبد الله بن السائب dari ayahnya dari kakeknya yaitu يزيد بن سعيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني يقول aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda la ya'khudhu ahadukum mata'a sahibihi, jangan salah seorang kalian mengambil mata'a sahibihi, mata'a yani barang, barang temannya. Mata itu sesuatu yang bermanfaat bagi seorang. Nah, jangan sekali-kali salah seorang kalian mengambil barang milik temannya. La'iban, apakah karena bermain-main? Wala jadan, dan tidak pula dia mengambilnya dalam keadaan bersungguh-sungguh. Nah, bermain-main dan tidak pula bersungguh-sungguh. Fa idza akhadha ahadukum 'asa sahibihi, maka apabila salah seorang kalian mengambil tongkat sahabatnya, temannya, falyaruddaha ilaihi, maka hendaklah dia segera mengembalikan itu kepada temannya yang memilikinya. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Al-Adabul Mufrad, sebagaimana kita sebutkan ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita di antara adab mizah, bersenda gurau dengan teman, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa agama ini lapang, agama ini luas, tidak ada kesempitan. Senda gurau pun satu hal yang diperbolehkan. Naam, oleh karena itu Jarir radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan منذ أسلمت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مبتسما. Semenjak aku masuk Islam, saya tidak pernah melihat Rasulullah صلى الله عليه وسلم kecuali beliau dalam keadaan tersenyum. Nah, lihat, setelah beliau masuk Islam, setiap kali beliau melihat Rasulullah mesti tersenyum Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, menunjukkan Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita senyum itu sedekah, senyum itu ibadah. Naam, asal ditempatkan pada tempatnya, ya, ditempatkan pada tempatnya, bertemu dengan saudara muslim senyum. Naam, itu kebaikan, itu sedekah, ya. Jangan juga terlalu meluas difahami senyumnya kepada setiap orang, pada perempuan, pada gadis-gadis juga senyum. Ini lain lagi pembahasannya, karena sebagian ada yang memahami hal tersebut, ya, sering-sering senyum, sering-sering senyum. Nah, sampai katanya ada pondok pesantren itu kalau seorang tidak masuk penjaganya perempuan, wah senyumnya, ya tahulah kalau perempuan tersenyum, laki-laki masuk ke dalam tambah senang. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah tentu di luar dari batasan syariat. Ada batasan-batasan yang harus dijaga. Senyum pada tempatnya yang disyariatkan. Nah, maka senda gurau adalah sesuatu yang diperbolehkan. Namun ada adab-adab. Di antara adab dalam senda gurau, seseorang tidak diperbolehkan berdusta. Ya. Senda gurau tidak diperbolehkan berdusta. Nah, oleh karena itu para sahabat sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Syama'il Muhammadiyah, sebagian sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innaka tud'ibuna." Wahai Rasulullah, engkau bersendagurau dengan kami. Ini kenapa demikian? Nah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Na'am. Walakinni la aqulu illa haqqan." Memang betul saya bersendagurau dengan kalian. Namun saya tidak mengucapkan sesuatu kecuali benar. Kecuali benar. Beliau tidak berdusta. Nah, diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Syama'il Muhammadiyah dari hadis Anas bin Malik, satu ketika ada seorang nenek tua datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, lalu kemudian orang tua ini mengatakan, "Ya Rasulullah, udu Allah ij'alni min ahli jannah. Doakan aku agar kemudian aku termasuk di antara penghuni surga." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La yadkhulul jannata ajuz." Nenek tua tidak akan masuk surga. Nenek tua tidak akan masuk surga. Tidak ada harapan bagi nenek dan kakek untuk masuk surga. Hah? Nah, pulang nenek ini dalam keadaan nangis, kesian. Coba lihat, Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai bersendagurau dengan nenek. Nah, beliau bersendagurau. Lalu kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, sampaikan kepadanya bahwa seorang muslimah apabila dia masuk ke dalam surga, dia tidak menjadi nenek, akan tetapi dikembalikan penciptanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi muda kembali, lebih cantik daripada kondisinya ketika di dunia. Lalu beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba." Sesungguhnya kami mengembalikan penciptaan mereka, para wanita itu, sehingga kami mereka menjadikan mereka itu terus dalam keadaan perawan. Ya, jadi wanita surga selalu dalam keadaan perawan. Tidak ada istilah pelepasan perawan, itu enggak ada. Nah, perawan terus dan terus menerus. Ya, tidak ada hentinya. Uruban atraba, uruban atraba, yakni dalam usia yang tidak begitu muda, tidak pula tua, pertengahan. Ya, di masa kedewasaan seorang wanita dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengindahkan penciptaan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berdusta, iya kan? Tidak masuk surga nenek. Seorang nenek enggak akan masuk surga. Artinya ketika dia masuk ke dalam surga dikembalikan penciptanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernah suatu ketika ada seorang datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, ihmilni." Wahai Rasulullah, bawa aku. Maksudnya bawa aku di atas kendaraan. Saya pengen ikut kamu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ahmiluka ala waladin nafa." Sini. Saya bawa kamu, kita naik anak unta. Kita naik anak unta. Nah, kata sahabat ini, "Sama Nabi walidna, mau diapakan anak unta? Mana bisa kita naik di atas anak unta?" Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Wahal talidul ibil illa nuh." Bukankah setiap unta itu ada ibunya? Bukankah setiap unta ada ibunya? Jadi seberapa tua pun unta itu tetap anak unta karena punya ibu. Ya, walaupun besar, walaupun dewasa, tetap saja disebut anak unta karena ada ibunya. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak berdusta, iya kan? Nah, hal-hal yang seperti ini diperbolehkan. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasalam kadang-kadang sendagurau dengan anak-anak. Ya. Abu Umayyah ketika burungnya meninggal, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam menghibur anaknya Ummu Sulaim, saudaranya Anas bin Malik. "Ya Abu Umayyah, ma fa'ala Nughayr?" Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh si burung kecil ini? Nah, di sini para ulama mengambil faedah bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersendagurau dengan anak kecil. Nah, maka ini semua ma'asyar ikhwah rahimakumullah untuk menjelaskan kepada kita bahwa sendagurau adalah hal-hal yang diperbolehkan. Namun syaratnya tidak diperbolehkan seorang itu berdusta. Adapun kalau dia berdusta, maka ini menjadi haram. Sendagurau yang diharamkan. Bahkan dalam riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun lilladzi yuhaddithul qauma fayadhib." La wailun lilladzi yuhaddithul qauma fayadhib liyadhhaka bihil qaum. Wailun lahu thumma wailun lahu. Celaka, binasa orang yang memberitakan, mengabarkan sesuatu kepada manusia, lalu dia berdusta dengan tujuan agar orang tertawa. Ngarang, buat cerita dusta supaya orang tertawa. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, wailun lahu, thumma wailun lahu. Celaka baginya, celaka baginya. Nah, celaka bagi. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ancaman keras bagi seorang. Apabila dia hendak bercerita sendagurau, silakan, tapi jangan sampai berdusta. Nah, membuat cerita sendiri, ngarang-ngarang sendiri, ya. Tidak ada wujudnya, tidak ada kejadiannya. Tujuannya hanya agar kemudian orang berdusta. Nah, termasuk pula di antaranya apa yang dilakukan oleh para pelawak-pelawak kita. Cari makan untuk melawak. Nah, bikin supaya orang berdusta. Apa? Supaya orang tertawa. Laki-laki jadi perempuan, pakai rok, terus didandan sedemikian rupa. Tujuannya apa? Supaya orang tertawa. La haula wa la quwwata illa billah. Ada yang jadi ini, ada yang macam-macam. Nah, maka ini adalah hal-hal yang tercela. Oleh karena itu lebih buruk lagi kalau ada seorang pelawak jadi ustaz. Ya. Sudah jadi pelawak jadi ustaz lagi. La haula wala quwata illa billah. Ya, semakin banyak ceritanya, tujuannya supaya orang banyak tertawa. Allahul musta'an. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana masiha. Aku menjamin, kata Nabi alaihi salatu wasalam, rumah di dalam surga, di tengah-tengah surga, bagi kalau mengambil tongkat temannya, hendaknya dia kembalikan. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam tongkat untuk menyebutkan sesuatu yang paling ringan, paling murah, ya. Biasanya seorang mungkin ya karena dia butuh tongkat, sehingga dia kemana-mana pakai tongkat. Nah, sengaja dipermainkan, diambil tongkatnya. Nah, akhirnya sahabat ini mencari kemana tongkatnya. Yang lebih dari itu lebih tidak diperbolehkan lagi tentunya. Lebih tidak diperbolehkan lagi yang lebih dari tongkat. Ambil HP orang, ya, apalagi ngambil jam orang, ngambil apa saja, sendal orang, la'iban wala jadan, apakah dia bermain-main atau bersungguh-sungguh, tidak diperbolehkan kedua-duanya, tidak diperbolehkan. Nah, bermain-main atau bersungguh-sungguh. Kenapa? Kalau dia bermain-main, ya, nah, akan menimbulkan permusuhan. Iya kan? Mungkin akhirnya pemilik barang ini marah. Kemana? Menyebabkan saudaranya itu sedih saja, itu sudah tidak diperbolehkan. sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa memberi manfaat kepada seorang muslim itu adalah suatu kebaikan. Memasukkan perasaan gembira ke dalam hati seorang muslim itu adalah kebaikan. Maka sebaliknya, membuat seorang muslim itu bersedih itu keburukan. Ketika dia mencari barang, berarti kan sudah muncul perasaan sedih. Waduh, barang ana hilang. Pengen nuduh temannya kadang-kadang berat. Nah, barang ana hilang. Akhirnya dia berusaha mencari. Kalau dibiarkan terus-terus mencari sampai capek, kesian. Baru setelah itu diberikan, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin dia akan marah, kurang ajarnya orang. Ya. Akhirnya mungkin akan menimbulkan pertengkaran, menyebabkan permusuhan, dan ini adalah kemudaratan. Nah, yang tidak diperbolehkan membuat marah seorang muslim itu kalau dia melakukannya bermain-main, bersenda gurau. Kalau dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya berarti pencuri. Iya kan? Sungguh-sungguh dia ambil, beneran ini. Ya berarti pencuri dong. Nah, dan ini tidak diperbolehkan pula. Kedua-duanya tidak diperbolehkan, ma'asyil ikhwah rahimahumullah. Ya. Kadang-kadang subhanallah, ini sering terjadi. Bahkan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, maka ini hadis ini seharusnya menjadi peringatan bagi kita. Senda gurau diperbolehkan, silakan, tapi ada batasnya. Jangan sampai seorang itu berdusta. Jangan sampai seorang mengambil barang milik temannya. Demikian pula tidak diperbolehkan seorang itu bersenda gurau dengan mengeluarkan celaan. Mengeluarkan celaan. Nah, sebab Nabi alaihissalam mengatakan sibabul muslim fusukun. Mencela seorang muslim itu kefasikan. Dan ini umum. Ya. Kadang-kadang subhanallah kita melihat itu luar biasa. Ya, mungkin karena dianggap sebagai temannya sendiri sudah. Eh, monyet. Nah, ya karena ini karena tiap hari dipanggil monyet juga. Nah. Nah, dia enggak marah. Nah. Ada apa anjing katanya? Nah, sehingga ya persahabatan antara monyet dan anjing akhirnya. Allahu musta'an. Ya. Atau yang semisalnya, kawan, ini contoh saja. Kalau kita lihat pada kenyataan banyak. Nah, kadang-kadang seorang subhanallah, kata-kata yang keluar itu enggak dijaga. Nah, sedikit keluar ceprot. Ya, mencela. Sedikit keluar ceprot lagi. Nah, sehingga kadang-kadang ini orang mau dijadikan teman tapi nyakitin terus. Nah, bikin sakit hati ya kan? Nah, sehingga orang kadang-kadang menjimbulnya rasa hasad dengki di dalam hati. Yang tadinya mereka baik, akur, akhirnya berubah menjadi kebencian. Disebabkan karena senda gurau yang keluar dari batasan yang disyariatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib, saya kira sampai di sini insyaAllah yang kita jelaskan. Semoga apa yang kita terangkan pada pertemuan kita di malam hari ini memberikan manfaat kepada kita sekalian. Ini ada pertanyaan, mandi bersama istri adalah sunnah. Mandi bersama di kamar mandi, sementara anak-anak sudah besar-besar. Dan menyaksikan orang tuanya mandi bersama. Bagaimana tanggapan anak-anak? Ya, makanya kalau bermain, bermain yang cantik. Hah? Nah, jangan terlalu jujur sama anak-anak. Hah? Semuanya divulgarkan ya, tidak ada batasan-batasannya ya. Nah, ya bagus juga cara-cara sebagian mereka yang buat rumah kamar, ada kamar mandinya ya, sehingga tidak terganggu ya. Nah, sehingga ma'asyiral rahimakumullah, ya tentunya seorang lebih mengetahui keadaan dirinya ya, kapan dia bertemu dengan keluarga, kapan dia bermain dengan keluarganya, dan tidak ada menghalangi adanya anak-anak. Ya, tentu ada waktu. Jangan juga di depan anak-anak vulgar. Ya, tidak sepantasnya. Nah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ya, kepada anak-anak yang masih kecil sudah diajar hal-hal yang istilahnya tidak senonoh, tidak sepantasnya diperlihatkan kepada anak-anak. Ya, tentu seorang menempatkan masing-masing keadaan pada tempatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.